bukan termanis. Ku tak peduli kalau kau bukan yang terpintar. Kau istimewa walau terkadang menyebalkan. Ketidaksempurnaanmu menyempurnakanku. Kita punya seribu alasan untuk menyudahi. Kita punya sejuta alasan untuk melanjutkan. Rasa ini tak kenal kadaluarsa. Tak perlu selamanya, cukup sampai ujung usia. Lewati susah, senang pantang menyerah. Karena aku menyayangimu tanpa karena. Dan tidak mampu lakukan apa-apa lagi. Uban karibu memenuhi kepala kita. Ku kan menemanimu di kursi goyang. Kita bercerita tentang masa muda. Rasa ini tak kenal. Belum.